PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Menyingkirlah, Irang. Kami tidak rela pusaka Shima itu jatuh ke tangan orang-orang seperti dirimu. Peta itu milik ayahku. Milik perguruan Watu Geni. Ayahku pendirinya dan aku kini pewarisnya. Aku tetap tidak mengizinkan engkau mendapatkan pusaka itu. Ah, sudah. Aku bosan mendengarmu banyak bicara dengan kerbau Irang itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Irong pilak-pilak awang greges-ges. Rokok, Mam. Irung mampet-pet. Rokok, Dek. Sirai mumet-met. Rokok, Mam. Biasane, nek ngombe obat flu, gregese ilang, tapi pileke tetep ngocor. Herong buntet. Sing bener, ngombe prokol kanggo pilek, irung buntet, cepet plong. Masuk angin, sirah mumet, cepet waras. Mangkane, prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak reges, mesti waras, prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu, onok gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup prokol, kanggo dewasa tablet prokol. Prokol, hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativ. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-17 ini menampilkan Andi Rishadi sebagai Kalajanto, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Emma sebagai Jaga Paramudita, Bimo sebagai Datuk Tomar Ireng, Wenda Lubis sebagai Aki Kerumpung, Francisca sebagai Nini Susur Maut, Niko Septiawan sebagai Bahal Garung, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kalajantuk telah mengantarkan Datuk Pamor Ireng dan 4 orang pengikutnya hingga ke kaki Gunung Burangrang. Sesampainya di sana, di muka tebing yang besar, Kalajantuk tiba-tiba mengamuk dan kemudian menangis berguling-guling. Kembali kegilaan Kalajantuk muncul. Serintil! Serintil! Wah, ular! Ular jahat! Kalian telah menyebabkan kematian putriku. Kalian telah membunuh putriku, Serintil! Dasar gila! Kau juga jahat. Semua ini berasal dari kalian. Diam, sudah diam. Jika tidak, mana mungkin aku akan seperti ini. Aku serakah. Sudah, diam. Di mana gua itu? Ayo katakan. Itu dia gua itu. Sekecil itu. Sudah, masuk saja cepat ke sana dan biarkan kami semua pergi. Jagalpati, kau bersama dengan Ganda dan Ludira menunggu di luar sini. Aku akan masuk bersama dengan Garu. Baik, Datuk. Kalian bocah-bocah masuklah ke sana dahulu. Kau ikuti dari belakang bersama dengan Cantuk Bahlal. Ayo, masuk cepat bocah. Tunggu dulu. Isi gua itu bukanlah milikmu, Kerbo Ireng. Rupanya aku telah kecolongan. Mereka mengikuti perjalananku secara diam-diam. Menyingkirlah saja, Kerbau Ireng. Aku akan memberikan sebagian dari isi gua itu. Biarkanlah kami berdua yang masuk ke dalam sana. Aku akan menghadapi Aki Kerumpung. Garung, engkau bersama dengan teman-temanmu. Hadapilah Nini Susur Maut. Oh, baik, Datuk. Gala Jantuk dan Kayan Manggala dilepaskan Jagalpati di rerumputan. Tetapi sebelumnya dilumpuhkan dahulu. Empat orang pengikut Pamor Ireng kemudian bersiap menghadapi Nini Susur Maut. Kau menyuruh empat orang bodoh itu untuk menghadapiku, Pamor Ireng? Apakah kau tahu akibatnya? Engkau tidak akan dapat menghadapi empat orangku, Nini Susur. Sepertinya di tempat ini aku harus mengambil tindakan padamu. Juga padamu, Kerumpung. Oh, apa itu? Tindakan apa itu, Pamor Ireng? Aku harus menghilangkan perusuh. Penyebar suara-suara sumbang di perguruan Watu Geni. Dasar anak durhaka, licik. Kau ingin membunuh kami? Tidak bisa, Pamor. Sudah kepalang. Aku sudah kepalang tahu segala siasat licikmu. Aku bukanlah ayahmu yang bodoh yang dapat kau racuni. Tutup mulutmu. Urusan perguruan belum selesai. Aku dan Nini Susur adalah saksi-saksi dari perguruan Watu Geni. Aku adalah pamanmu, Ireng. Aku akan menggunakan kekuasaan yang ada padaku sebagai tetua perguruan Watu Geni untuk membongkar kebusukanmu yang tiada tara itu. Tutup mulutmu yang jahat, Kerumpung. Aku adalah pewaris kekuasaan di perguruan Watu Geni. Dan ayahku telah menyerahkan kekuasaan itu padaku. Dan sebagai penguasa perguruan Watu Geni, aku dapat menghukummu, Kerumpung. Kau pasti hanya mengandalkan senjata peledak itu, kan? Menyingkirlah, Ireng. Kami tidak rela pusaka Shima itu jatuh ke tangan orang-orang seperti dirimu. Peta itu milik ayahku. Milik perguruan Watu Geni. Ayahku pendirinya dan aku kini pewarisnya. Aku tetap tidak mengizinkan engkau mendapatkan pusaka itu. Sudah. Aku bosan mendengarmu banyak bicara dengan kerbau yang itu. Nini Susur Maut yang tidak dapat lagi menahan kesabarannya segera saja menyerang empat orang pengikut Pamor Ireng yang sebenarnya merupakan murid-muridnya. Pamor Ireng juga tidak tinggal diam. Ia segera menyerang Aki Grumpung dengan pukulan-pukulannya yang dahsyat. Sementara itu beberapa tombak dari arena pertempuran. Lolo, tangannya kenapa bang sampean bang? Korok-korok terus, ketel-ketel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kucoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Adipita, cobalah kau tekan jalan darahku. Kau masih ingat bukan? Apa maksudmu kakang? Bukankah engkau mengenal jalan darah di sekitar pinggang? Nah, cobalah. Kerahkan kekuatanmu dan tekan jalan darahku. Sedikit di sebelah kanan dari jalan darah yang kau kenal itu. Tetapi, apa maksudmu kakang Kayan? Kita harus segera pergi dari tempat ini. Ayo, dengan tekanan ibu jarimu, kau dapat membebaskan aku dari kelumpuhan seperti ini. Oh, benarkah itu, kakang? Iya, cepatlah, lakukan. Di pinggang kiriku. Di sini, kakang? Jangan, itu jalan darah yang dapat menyakiti orang. Sedikit di sebelah kanannya. Iya, sebelah kanan. Iya, itu Dita. Lalu? Apa yang harus saya lakukan, kakang? Tekan kuat-kuat. Apakah tidak akan membuat kakang seperti bocah itu? Seperti Spanjul? Tidak. Ayo, cepatlah, Dita. Baik, kakang. Lebih kuat lagi, adik Dita. Cukup. Terima kasih. Kakang. Jangan berisik. Aku akan membebaskan paman jantung. Jangan berisik, paman. Kita harus pergi dari tempat ini, paman. Mari, Dita. Celaka. Lihat itu. Tempat ini sudah dipenuhi dengan orang-orang. Mereka pastilah para tokoh dari dunia kependekaran. Belasan tokoh-tokoh dunia kependekaran telah berkumpul di sekitarnya. Oh, aku tidak dapat membuang-buang waktu lagi. Datuk Pamor Ireng melenting mundur ke arah gua kecil, di mana Kayan Manggala bersama dengan Kalajantuk dan para mudita berkumpul. Dan tangannya meraih ke arah buntalan kain yang berada di punggungnya. Dan beberapa saat kemudian, dua buah benda sebesar genggaman tangannya meluncur ke arah Aki Grumpung dan Nini Susur Maut. Melihat keadaan tersebut, Kala Jantuk seakan-akan kembali kesadarannya. Ia menyeret cepat Kayan Manggala dan para mudita ke arah gua kecil di belakangnya. Cepat masuk ke dalam gua itu. Orungdu, ayo masuk terus. Melompatlah Kayan. Lubang itu tidak sampai dua tombak dalamnya. Tetapi bagaimana dengan Sintil bersamaku? Ayo lompatlah cepat. Kayan Manggala melayang jatuh ke dalam lubang yang berada di lantai dasar gua kecil. Sesaat kemudian, Kala Jantuk menyusul bersama dengan jaga para mudita. Mingga-minggu oleh mungsu, sing lara pelu. Irung pilek-lek. Prokol, dek. Awang greges-ges. Prokol, ma. Irung ma. Sirai mumet mat. Biasane nek ngombe obat flu gregese ilang, tapi pileke tetep ngocor. Herong buntet. Sing bener ngombe prokol kanggo pilek irung buntet. Cepet plong. Masuk angin sirah mumet cepet waras. Mangkane prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet awak reges, mesti waras, prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu, onok gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup prokol. Kanggo dewasa, tablet prokol. Prokol, hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Farma. Sudahlah, tidak ada waktu untuk mengeluh. Cepat ikuti aku sebelum mereka berhasil mengejar kita. Baik, Paman. Mau kemanakah kita, Paman? Aku takut sekali. Suasana di sini gelap. Tidak. Sebentar lagi akan menjadi terang. Kegelapan ini hanyalah akibat asap tebal yang ditimbulkan oleh asap senjata peledak Datuk Pamor Ireng. Iya, Paman betul. Itu, lihatlah. Ada cahaya yang masuk. Di mana lubang kecil yang berisikan alat untuk membuka pintu batu itu? Kala Jantuk meraba-raba sesaat kemudian, setelah ia menemukan sesuatu dan menarik alat membuka pintu batu. Aku harus menutup pintu gua itu. Mereka tidak boleh masuk kemari. Oh, Datuk Pamor Ireng datang. Ayo, cepat masuk. Bersamaan dengan gemuruhnya karang runtuh, Kala Jantuk menutup kembali pintu batu yang memisahkannya dengan ruangan pertama di mana Datuk Pamor Ireng berada. Kalian tidak akan dapat masuk kemari. Tempat ini hanyalah milikku. Pusaka-pusaka Sima adalah menjadi hakku. Datuk Pamor Ireng. Datuk Pamor Ireng tertawa penuh kegembiraan. Akan tetapi beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja tawanya terhenti. Matanya memandang ke sekeliling gua yang mulai diterangi oleh cahaya matahari melalui celah karang-karang yang sangat tebal. Pusaka-pusaka yang hebat jika aku tidak dapat keluar dari dalam gua ini. Gua ini dilapisi oleh karang-karang yang tebal yang tidak mungkin kutembus. Seandainya ku hujani pukulan pun, mungkin aku akan terkubur oleh batu-batu besar yang runtuh. Bodoh. Tidak, Datuk Pamor Ireng tidak bodoh. Dengan pusaka yang berada di dalam gua ini, mungkin aku akan menemukan cara untuk menyelamatkan diri. Aku akan melihat-lihat gua ini, dan aku harus menemukan pusaka itu. Iya, aku harus menemukannya. Harus. Aduh, apa ini? Patung. Sima, ini adalah patungnya. Patung Ratu Agung itu. Iya, patung Ratu Sima. Aku telah tiba pada tempat yang benar. Aku telah menemukannya. Inikah pusaka itu? Patung inikah? Tidak. Tidak hanya ini. Aku harus menemukan yang lainnya. Pusaka lainnya. Kitab ilmu sejati. Juga harta pusaka yang merupakan peninggalannya. Aku harus menemukannya. Harus. Iya. Datuk Pamor Ireng terus melangkah ke sana kemari, meraba dinding-dinding, mengorek lantai batu yang mencurigakannya. Kita tinggalkan dahulu gua karang bawah tanah di kaki Gunung Burangrang. Sekarang marilah kita lihat apa yang telah terjadi setelah Datuk Pamor Ireng melemparkan senjata peledaknya. Awas! Serangan liciknya dari balik asap ini. Jangan kau hati lagi, Peon. Bagaimana denganmu? Apakah engkau terkena ledakan itu? Mana mungkin. Aku sudah mengenal kehebatannya. Dia tidak akan dapat meliciki aku. Ayo, mari kita ringkus dan lumpuhkan. Lihatlah, asap sudah mulai. Awas, Nini! Karang itu, Krumpung! Lihat! Kerbau itu sudah masuk ke dalam gua dan meruntuhkan. Setan belang. Gua itu tidak kelihatan lagi. Gua kecil yang merupakan celah telah runtuh menjadi rapat. Tala Cantuk dan dua bocah itu juga menghilang. Mereka telah masuk ke dalam gua itu. Kurang ajar. Mereka benar-benar mempergunakan saat yang singkat itu untuk masuk dan kemudian menutup pintu gua karang itu. Tetapi apakah ia akan dapat keluar lagi? Apakah kerbau bodoh itu akan dapat keluar lagi? Habislah sudah harapan kalian semua. Untuk apa kalian datang? Setan-setan licik, kalian mematung berdiam diri di sana.